Yo, ini tidur. Resmi ini. Halo, assalamualaikum. Nah, Gus Miftah. Nji, Gus. Passwordnya apa, Gus? Bagi orang pas belum kuis. Ya, ini teman saya minta pencerahan pengajian di rumah ayah saya. Bisa, Gus? Oh, bisa. Ya. Bisa. Selah ya ini. Selah. Ini anu. Ya udah. Sudah lah. Nah, wah, itu malah langsung datang beliau. Nah, ini luar biasa toh. Baru ditelepon langsung datang. Kira ke sini ya. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Gus. Nih. Monggo, dikimon, Gus. Gus. Mohon maaf ini, Ustadz datang disambut tari ular. Lah iya ini musiknya itu loh. Musiknya itu loh. Ya. Musiknya mirip. Ini kemarin marang gonku. Ya gimana? Kok langsung sambut. Iya toh. La ilaha illallah. Niki loh Gus. Ini mending loh Pak Ustadz ya. Tadi datang disambut tari ular. Iya. Ini sambut ming diiringi diselet teko deket-deket. Ini Gus, saya itu kepengen membahas tentang ikhlas. Hakikat ikhlas apa, terus bagaimana kita bisa dalam kehidupan sehari-hari bisa ikhlas. Ini anak saya sama tetangga saya ini. Saya tadi hampir enggak ikhlas ngajak ayah saya medot itu. Gimana ya Gus? Awakmu nanya yang ini? Anakku yang ini. Orang musibah no. Ini saya ketemu di dalan, terus tak rawat jadi seperti jadi ini sekarang. Yang dipanggil Ustadz yang datang tukang ngelas. Tak kira mau vokalisnya raja ya. Jujurlah padaku. Orang. Saya tadi malah datang malah teriki mawon bisa ya aku menunggu. Aku gilar kelasa ya. Gilar pijat. Iya, ini monggo kalau mau tanya-tanya dulu. Ikhlas itu ngapa nih Gus kurang lebih pengantar. Nggih. Nggih. Yang perlu kita pahami yang pertama adalah bahwa kita itu bisa bukan karena kita bisa, tapi karena dibisakan oleh yang maha bisa. Siapa? Allah. Orang itu mampu bukan karena dia mampu, tetapi karena dimampukan oleh yang maha mampu. Siapa? Allah. Makanya dalam kitab Hikam itu Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, matawakofa matrabun anta tolibu birobika walatayasaro matrabun anta tolibu binafsika. Artinya silakan. Silakan mas. Ayo silakan kamu mas Pur. Kamu. Saya ya pucet kok. Nggak tanya, nggak tahu tanya Pak Gobel mesti paham. Pak Gobel. Artinya. Pak Gobel. Pak Gobel mah migren dada. Pak Gobel pucet beringosnya melotro Pak. Apa diwalik? Tribun. Gobel ngaji aku melahir. Persis loh kostumnya. Kayaknya jawangan deh Gobel. Kalau ketemu Pak Gobel kemana-mana. Jadi kita itu mampu bukan karena kita mampu, tapi karena dimampukan. Contoh yang paling kecil begini. Maka nanti maknanya ikhlas di mana? Mas Tiawan bisa tidur itu bukan karena pintar tidur, tapi karena ditidurkan oleh yang memberi rasa tidur. Siapa? Allah. Wong nyatanya banyak orang di atas ranjang, dia sudah mapan turu, kasurnya tebel, bantalnya tebel, selimutnya tebel, sudah berdoa bismillahirrahmanirrahim Allahumma ahya wa bismika amut, tapi matanya merem-merem. Kenapa? Karena enggak dibuat merem oleh yang ngasih merem. Siapa? Allah. Makanya kita bisa tidur itu karena ditidurkan oleh Allah, dan kita bisa bangun karena dibangunkan oleh Allah. Maka kenapa ketika kita bangun disunahkan berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan aku dari kematianku. Karena apa? Karena tidur itu mati sementara dan mati itu adalah tidur selama-lamanya. Nah, makanya kita bisa tidur karena ditidurkan oleh Allah, dan kita bisa bangun karena dibangunkan oleh Allah. Tapi gumunku karo cah iki. Kenapa? Gumunku pripun-pripun iki? Lah ning dhuwur amben mapan turu maca donga ora turu-turu, mau khotbah Jumat ora maca donga turu gitu. Persis. Kemarin itu tidur tuh kan baru aja datangnya gasik itu. Terakhir tuh langsung tiba-tiba kan langsung iqomat itu. Lha iki arinan opo to? Enggak kemu bar turu kan iki iqomat ra ngadan. Lah karena dia keturun. Keturun. Ini kan kalau enggak kita gini kan pasti dia tidur kok. Itu. Wene nyuwun ngapunten sapa jeng siam niki Gus. Rong dino ning masjid dah sampule. Rong dino ning masjid. Ceritanya napa kena kunci. Jadi bisa tidur ditidurkan oleh Allah, bisa bangun dibangunkan oleh Allah. Jadi kan merasa kemudian kita bisa, enggak bisa. Karena sesuai hakikatnya manusia itu bisa karena dibisakan oleh Yang Maha Bisa. Nek tak kandhani kowe, Imam Al-Ghazali dawuh, "An-naumu akhul maut," tidur itu saudaranya mati. Melo kok aku ngaji awakmu turu, berarti awakmu pengen cepat-cepat mati. Horor. Horor. Om, Om. Iya. Undang liyane wae. Mati terus sik ngomong kae. Loh, ini Bro, tak kandhani Bro. Tandani gimana? Ganteng-ganteng sak ganteng-gantenge wong. Heeh. Lah ngantuk kuwi ketok elek. Lah wong gantenge ngantuk ketok elek. Apa nek wong elek ngantuk? Kayak. Ya bener loh. Sak ganteng-gantenge wong ketika ngantuk ketok elek. Apa nek wong elek ngantuk wes yo. Selek ya. Aku wong elek stok terakhir. Makanya nanti kalau kita memahami itu kemudian kita akan tahu, oh ternyata aku ki iso mergo ora mergo aku kok. Mergo digawe iso. Mergo digawe iso. Maka disitulah kemudian kenapa amal kita semuanya harus kita sandarkan kepada Allah. Karena tadi Ibnu Athaillah mengatakan tidak akan pernah terhenti satu urusan ketika kamu sandarkan hanya kepada Tuhanmu. Enteng. Jadi aku iso ngene karena Allah, ngene mergo Allah. Termasuk aku rene kira mergo ditelepon karo Mbak Hanum, mergo dilakoke karo Allah. Kalau ditelepon karo Mbak Hanum repot. Lah hitungannya ora jelas, Ci. Oke, nanti kita lanjutkan ini Gus. Kita harus break sejenak. Nanti masih kita lanjutkan untuk Gus Miftah dan ada bintang tamu yang lain nantinya ya. Tentunya masih di Ramadanku di Jogja, persembahan dari Adi TV. Jangan kemana-mana.